coba mencoba lagi. Kau mencoba, kau dan menggoda lagi. Oh, kau menggoda, tak pernah putus asa. Coba mencoba lagi, kau mencoba, goda menggoda lagi, oh, kau menggoda. Perhiasan kemewahan semua kau sajikan, kesenangan keindahan semua kau janjikan. Betapa memukau, betapa menawan, betapa memukau, betapa menawan. Coba lagi, kau mencoba, goda menggoda lagi, oh, kau menggoda. Sejak lama tak terhingga pemujamu yang datang, banyak sudah tua muda korbanmu berjatuhan. Dari zaman ke zaman sepanjang zaman, dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Coba lagi, kau mencoba, goda menggoda lagi, oh, kau menggoda. Perhiasan kemewahan semua kau sajikan, kesenangan keindahan semua kau janjikan. Betapa memukau, betapa menawan, betapa memukau, betapa menawan. Segala rayuan lagi. Kau mencoba, goda menggoda lagi. Oh, kau menggoda. Tak pernah putus asa. Coba mencoba.